إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين وأتباع تابعين ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Kita melanjutkan kajian kita membaca kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadis yang pertama dalam kitab Umdatul Ahkam ini, dan kita telah menjelaskan apa yang menjadi kandungan di dalam hadis tersebut, yang mana hadis tersebut menjelaskan tentang bahwasannya suatu amalan itu pasti dilakukan dengan niat, sehingga seseorang dalam hal ini akan memperoleh hasil dari perbuatan sesuai dengan niatnya. Apabila niatnya baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan, dan apabila niatnya buruk, maka dia pun akan mendapatkan keburukan. Dan telah kita sebutkan beberapa kalam ucapan para ulama terkait dengan hadis ini, yang mana hadis ini merupakan hadis yang sangat mendasar di dalam agama Islam. Bahkan hadis ini menjadi tolak ukur atau barometer untuk menentukan baiknya ibadah seseorang dari sisi batinnya. Yakni apabila seseorang mengerjakan suatu ibadah dengan niat ikhlas, itu akan mendapatkan kebaikan. Tidak seperti seseorang yang mengerjakan ibadah karena tidak ikhlas, karena riya atau yang lainnya. Akan tetapi seseorang dalam hal ini tidak terkhusus dalam suatu ibadah itu hanya bersandarkan dengan niatnya saja. Dan ini telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, dalam suatu ibadah seseorang yakni memiliki tolak ukur masing-masing dari tinjauan batin dan zahirnya. Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi tolak ukur batinnya adalah niatnya. Apabila niatnya ikhlas, maka dia akan mendapatkan pahala dari ibadah tersebut. Namun apabila dia niatnya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, riya, sum'ah ataupun yang lainnya, maka dia akan mendapatkan dosa dari niat yang jelek yang dia lakukan. Dan yang terpenting pula adalah dalam hal ini, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang juga harus memperhatikan dari sisi zahirnya. Kalau batinnya dia memperhatikan niatnya, dari sisi zahirnya juga dia harus memperhatikannya, yaitu ibadah tersebut harus sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad SAW, harus sesuai dengan ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan tidak boleh seseorang mengerjakan atau mengamalkan suatu amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga apabila seseorang mengerjakan suatu ibadah, maka dia harus memperhatikan dua perkara, yaitu keikhlasan dan mencontoh sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia harus ikhlas dan sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salah satu dari dua perkara ini terluputkan dalam suatu ibadah, maka ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian ibadah tersebut akan marjud, tertolak. Tertolak dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila salah satu dari dua perkara, ikhlas ataupun sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini terluputkan, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh adalah apa yang kisah yang mungkin pernah kita mendengarkan, yaitu tiga sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi istri Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam untuk bertanya bagaimana ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah diceritakan oleh salah satu dari istri Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bahwasanya ibadah Rasulullah seperti ini, seperti ini, seperti ini, maka tiga sahabat tersebut memandang bahwasanya ibadah mereka itu sangat sedikit. Maka mereka pun bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya bertekad untuk terus puasa dan tidak akan berbuka. Puasa wisol terus. Yang satunya lagi bertekad, kalau begitu saya akan terus sholat dan tidak akan tidur. Sholat terus, tidak tidur siang, tidak tidur malam, pokoknya sholat terus. Yang salah satunya bertekad akan terus membujang dan tidak akan mau menikah, karena nanti kalau menikah maka dia akan tersibukkan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia mengurus keluarga, mencari nafkah maisha. Maka salah satunya pun mereka di antara tiga orang tersebut bertekad untuk terus membujang dan menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhenti dari sini masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Tiga keinginan yang akan dilakukan oleh tiga sahabat tadi, semuanya ini dilakukan karena ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka ikhlas ketika mereka bertekad untuk berpuasa dan tidak akan berbuka, mereka ikhlas. Yang satunya mau terus sholat dan tidak akan tidur, mereka ikhlas. Yang salah satunya juga akan terus membujang dan tidak mau menikah, juga dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala atau ikhlas. Akan tetapi bagaimana reaksi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala mendengar apa yang diucapkan, yang apa dia akan dilakukan oleh tiga sahabat ini? Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar cerita itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Antumul ladzina taquluna kadza wa kadza." Apakah kalian-kalian ini adalah orang yang mengatakan demikian, demikian, demikian? Disebutkan oleh Nabi tiga keinginan sahabat tadi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa wallahi inni la atqakum lillah, inni la akhshakum lillah wa atqakum lah." Demi Allah, saya ini, kata Rasulullah, itu orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kalian. Rasulullah lebih takut dan lebih bertakwa dari tiga sahabat tadi. "Walakinni asum wa uftir wa usalli wa anam wa tazawwaju nisa, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Akan tetapi, meskipun saya ini orang yang paling bertakwa dan orang yang paling takut kepada Allah dibandingkan kalian, akan tetapi saya puasa juga berbuka. Saya sholat juga saya tidur, dan saya pun menikahi para wanita. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari umatku. Maka ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ketika bertekad dengan tiga keinginan, yang semua itu mereka lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tiga perkara yang mereka akan lakukan tersebut tidak sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak disetujui dan diingkari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga suatu amal itu harus terkumpul padanya dua perkara, ikhlas dan muta'abah, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu pasti dilakukan dengan niat, dan sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan, maka ini merupakan tolak ukur dari sisi batinnya. Dari sisi batinnya seseorang harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu ibadah kalau dia ikhlas maka dia mendapatkan pahala, namun kalau dia riya, dia mengharapkan selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Dia akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Namun dari sisi amaliyahnya, dari sisi zahirnya, bentuk ibadahnya, seseorang juga harus memperhatikan. Seseorang harus memperhatikan ketika dia melakukan suatu amalan, amaliyahnya, bentuknya, prakteknya itu harus sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, sebagaimana yang kita sebutkan dahulu, perkataan Al-Imam Malik rahimahullahu taala yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam Jami' Ulum wal Hikam, bahwasanya hadis ini innamal a'malu binniyat ini merupakan bahwasanya agama Islam itu memiliki dasar tiga hadis. Yang pertama adalah innamal a'malu binniyat sebagai barometer qalbu, maknawi batinnya. Kemudian hadis yang kedua yaitu man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rajul, barang siapa mengada-ada suatu perkara yang baru di dalam agama Islam yang bukan dari Islam, maka akan tertolak. Ini sebagai barometer amalan, prakteknya, zahirnya, sehingga harus terkumpul kebaikan antara batin dan zahirnya, kebaikan niat dan kebaikan dalam praktek ibadahnya, yaitu sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, sehingga dari sini ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala haruslah betul-betul ikhlas karena Allah dan menjauhi sejauh-jauhnya perkara-perkara yang akan mencampuri dan menodai dan merusak keikhlasan tersebut, yaitu riya ataupun yang lainnya dari perkara-perkara yang merupakan syirik kecil yang diperingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seseorang harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia mengerjakan suatu amalan, suatu perbuatan betul-betul mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharap surga, mengharap kemuliaan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengharapkan selain itu. Dan barang siapa mengerjakan suatu amalan yang dia niatkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitab Tauhid, beliau menyebutkan judul dalam kitab Tauhid, minasyirk iradatul insani bi'amalihi dunya, termasuk dari kesyirikan adalah tatkala seseorang menginginkan dari amalan perbuatan yang dia amalkan, yang dia inginkan adalah dunia. Dunia banyak macamnya, termasuk di antara adalah pujian dan sanjungan manusia. Ketika dia beribadah kepada Allah mengharapkan pujian dan sanjungan manusia kepadanya, maka dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Maka dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi a'malahum wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika laysa lahum fil akhirati ila an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Atau kama qala ta'ala, yang terdapat dalam surah Hud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang menginginkan, mencita-citakan dunia dan perhiasannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dunia tersebut, perhiasannya untuk dia. Namun nanti di akhirat dia tidak akan mendapatkan sedikit pun bagian dari kehidupan akhirat. Mereka inilah yang tempat tinggalnya adalah di neraka, akan hangus seluruh apa yang dia kerjakan dan akan batil seluruh apa yang dia amalkan. ketika dia mengamalkan tersebut demi mendapatkan kepentingan dunia. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan, mencontohkan dengan hijrah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi." Barang siapa yang hijrahnya meninggalkan kampung kekufurannya karena Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, jadi karena Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan, dia akan mendapatkan. Namun barang siapa yang hijrahnya lid dunia, untuk dunia, atau karena ada wanita yang hendak dia menikahinya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia hijrah kepadanya. Nah, dia akan mendapatkannya dunia apabila dia meniatkannya dunia, dan apabila dia niatkannya akhirah, maka dia pun akan mendapatkan bahagia di akhirah. Dan itulah yang disanasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alain umatti'hunna wa usarrihunna sarahan jamila. Wa in kuntunna turidna Allaha wa rasulahu wad-dara al-akhirah fa inna Allaha a'adda lil muhsinati min kunna ajran 'azima." Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, katakan kepada istri-istrimu, apabila kalian wahai istri-istri menginginkan dunia dan perhiasannya, fata'alai, maka kemarilah, aku akan memberikan kalian dunia, namun aku akan menceraikan kalian dengan sebaik-baiknya. Namun apabila kalian merupakan yang kalian inginkan adalah Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirah, maka ketahuilah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan untuk wanita-wanita yang melakukan kebaikan ajron azimah, pahala yang besar. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, akhirah dan dunia tidak bisa diimbangkan. Sangat kecil dunia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sama sekali tidak memiliki arti, sama sekali tidak memiliki timbangan berat. Nah, meskipun kalau seandainya dunia beserta isinya ini ditimbang dengan sayap nyamuk, sayap nyamuk itu lebih berat dibandingkan dunia beserta isinya. Sayap nyamuk itu lebih berharga kalau seandainya dinilai daripada dunia dengan isinya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dari Sa'd bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallah janaha ba'udah ma saqafira minha syurbata ma." Kalau seandainya dunia ini memiliki timbangan berat seberat sayap nyamuk, kalau seandainya nilainya beratnya itu memiliki seberat sayap nyamuk, dalam artian itu kedudukannya, kemuliaannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu seberat sayap nyamuk, niscaya orang kafir mereka tidak akan mendapatkan meskipun satu teguk air. Nah, untuk perhatikan realitas sekarang, orang-orang kafir berfoya-foya dengan dunia mereka, mereka berhura-hura dengan dunia mereka, menunjukkan bahwasanya dunia ini tidak memiliki arti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih berat sayap nyamuk dibandingkan dunia. Kalau seandainya beratnya itu seberat sayap nyamuk, orang-orang kafir akan mati kehausan, tidak akan diberikan minum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, padahal kalau timbang itu, sayap nyamuk itu kira-kira berapa timbangannya? Nah, mungkin timbangan gram itu kalau mungkin diletakkan sayap nyamuk tidak bakalan bergerak. Meskipun timbangan digital yang katanya yakni sangat sensitif, seberat apapun dia akan bergerak nilainya, angkanya, dikasih sayap nyamuk tidak akan bergerak. Yakni tidak memiliki arti. Dan dunia itu lebih rendah dan lebih tidak memiliki harga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, untuk apa kita beramal? Untuk mendapatkan dunia. Nah, suatu pengorbanan telah kita korbankan dari ibadah-ibadah, waktu, tenaga, dan yang lainnya. Telah kita korbankan, telah kita luangkan. Namun, untuk apa kemudian ketika kita mengorbankan tersebut? Karena mendapatkan dunia. Dia akan mendapatkan kerugian di dunia, dan tentunya nanti kerugian di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan ke hadis yang berikutnya, hadis yang kedua. Berkata al-muallif Al-Hafiz Al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur Al-Maqdisi rahimahullahu taala, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, La yaqbalu Allah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah tidak akan menerima salat salah seorang dari kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Allah tidak akan menerima salat salah seorang dari kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Sehingga hadis ini tidak diragukan lagi kesahihannya, disebabkan dua imam, Imam Bukhari dan Imam Muslim, telah sepakat tentang kesahihan hadis ini. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini berasal dari sahabat yang bernama atau berkunyah Abu Hurairah. Abu Hurairah kalau secara makna, Abu itu artinya ayah, Hurairah itu artinya kucing kecil. Berarti kalau diterjemahkan ayahnya kucing kecil. Bukan maknanya beliau ini memiliki anak kucing kecil. Nah, tapi ada kisah yang kemudian menjadikan beliau ini berkunyah dengan kunyah Abu Hurairah. Yaitu disebabkan karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini beliau memiliki kucing kecil yang disayang, dipelihara, dirawat oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sehingga suatu saat tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat dan melihat Abu Hurairah ini bermain-main dengan kucing kecil yang dia rawat tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dengan panggilan ya Abahir, wahai Abu Hir. Nah, yang maksudnya adalah Hurairah. Hir itu kucing, Hirrah. Nah, sehingga setelah itulah akhirnya masyhur panggilan sahabat ini, sering dipanggil Abu Hurairah, Abu Hurairah, Abu Hurairah, Abu Hurairah. Masa generasi ke generasi terus yang dikenal itu Abu Hurairah, Abu Hurairah, sampai nama aslinya beliau itu terlupakan. Oleh sebab itu nama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini namanya diperselisihkan oleh para ulama. Namanya itu siapa? Abu Hurairah itu kan kunyah. Kunyah itu bukan nama. Nama biasanya kalau seandainya namanya Muhammad, kunyahnya apa? Ini Abu Abdillah atau Abu Abdirrahman. Nah, kunyah. Nah, Abu Hurairah ini adalah kunyahnya. Lalu namanya siapa? Wah, ini diperselisihkan oleh para ulama. Kenapa diperselisihkan? Karena masa demi masa yang dipanggil, yang dikenal itu Abu Hurairah, Abu Hurairah, Abu Hurairah. Namanya itu tidak pernah disebut. Namanya tidak pernah disebut. Sama lah. Kalau orang Jawa contohnya apa ya? Orang Jawa apa biasanya? Orang Bugis saja ya. Apaan ya? Orang Bugis biasanya acung. Ya, acung Bugis ya. Nah. Acung, acung, acung, acung, acung. Anaknya mandi generasi berikutnya acung, acung, acung. Sampai 10 tahun panggilannya acung. Namanya siapa? Enggak tahu. Yang tahunya apa? Panggilannya acung. Enggak tahu. Kenapa? Karena namanya tidak pernah disebut. Cuma gelarnya atau kunyahnya, panggilannya terus dipanggil-panggil, nama aslinya tidak pernah disebut. Apalagi kalau zaman dahulu itu enggak ada kakak, enggak ada KTP. Sehingga nama Abu Hurairah diperselisihkan. Diperselisihkan sampai menyebutkan ada 30 nama. 30 nama. Ada yang mengatakan namanya Abdullah, ada yang mengatakan ini Muhammad, Amr, atau berikutnya banyak. Namun dari 30 pendapat tersebut, para ulama mereka mengkuatkan yang mendekati kebenaran, nama Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu adalah Abdurrahman. Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, seseorang itu di samping memiliki nama juga dianjurkan untuk memiliki kunyah. Kunyah biasanya kalau laki-laki itu diawali dengan Abu. Kalau perempuan itu biasa diawali dengan Ummu. Nah, meskipun ini tidak secara mutlak kunyah itu harus Abu atau harus Ummu. Kadang bisa juga kunyah itu dengan depanan Ibnu. Atau dengan awalnya Ukhtu atau Ahu juga boleh. Nah, namun uruf keumumannya kunyah itu kalau laki-laki diawali dengan Abu, kalau perempuan diawali dengan Ummu. Nah, dan seseorang dalam hal ini mengambilnya dari mana itu bebas. Tidak mesti kunyah itu harus mengambil dari anaknya. Seandainya namanya anaknya Abdullah, maka kunyahnya harus Abu Abdillah. Tidak mesti. Nah, tidak mesti yang demikian. Kalau seandainya nama anaknya itu perempuan, seandainya bernama Aisyah, maka dia harus Abu Aisyah. Tidak mesti. Boleh enggak? Boleh, silakan. Dia mengambil kunyah dari anaknya, namun hal tersebut tidak mesti. Seperti Abu Hurairah, kunyahnya Abu Hurairah, padahal anaknya itu bukan kucing ya. Kalau kemarin siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ibu Abu Hafs. Nah, Abu Hafs dan banyak dari sahabat-sahabat yang kunyah namun tidak mengambil ke nama anaknya. Namun biasanya uruf keumumannya itu kalau kunyah itu mengambil dari anaknya. Disesuaikan dengan makna, ya kan? Abu itu kan ayah. Berarti kalau anaknya namanya Abdullah, berarti Abu Abdillah, wahai bapaknya Abdullah. Nah, seperti itu. Kalau dalam bahasa Jawa biasa umum seperti ini, ya kan? Kalau seandainya anaknya bernama siapa? Joko. Pak Joko. Nah, ya kan? Tapi bahasa Jawa. Nah, kalau bahasa Bugis biasanya Ambu, ya. Nah, anaknya Ambu. Sebenarnya siapa namanya mungkin Ruslan, Ambu Ruslan. Nah, pakai Ambu. Ya, yang ma'ruf. Cuma kalau bahasa Arab pakai Abu, kalau bahasa Jawa pakai Pa'e, ya kan? Kalau bahasa mungkin bagus, bahasa Bugis pakai Ambu atau bahasa Buton nanti pakai apa, ya kan? Nah, masing-masing. Ya itu namanya kunyah. Namun bagusnya itu pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab bukan kita fanatik dengan negeri Arab, tapi untuk mensiarkan lughah bahasa Arab, menyebarkan bahasa Arab. Nah, minaka ini sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan takannau wala tatakannau bi Abil Qasim. Berkunyahlah kalian, namun jangan berkunyah dengan kunyah Abul Qasim. Karena itu adalah kunyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini memerintahkan untuk berkunyah. Untuk berkunyah. Nah, wallahu taala a'lamu bisawab. Nah, di sini mungkin pernah dulu saya tanbih terkait dengan memanggil, kadang memanggil dengan kunyah. Nah, seandainya seseorang berkunyah Abu Muhammad. Abu Muhammad. Kalau mungkin istrinya berarti Ummu Muhammad. Nah, di dalam memanggil seseorang harus juga memperhatikan. Nah, sekarang ini keumumannya biasanya yang menyebar di kalangan ikhwan kadang tidak memperhatikan Abu Muhammad cuma disingkat jadi Bu, Bu. Abu, jadi Bu. Nanti kalau ummahatnya manggilnya biasanya Ummu Muhammad cuma disingkat Um, Um. Ya kan? Ini sebenarnya kurang baik. Kurang baik, apalagi kalau didengar orang-orang awam. Terjadi hal yang demikian. Nah, orang awam mendengar laki-lakinya memanggil saudaranya Bu, Bu. Nanti yang perempuan bercadar memanggil temannya Om, Om. Terbalik ini. Laki memanggil laki pakai Bu, Bu. Yang perempuan manggil perempuan ke Om, Om. Tidak baik. dipanggil secara sempurna. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memanggil para sahabat tidak pernah disingkat jadi Bu. Abu Hurairah, wahai Bu. Tidak pernah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil dengan nama secara sempurna, Abu Hurairah atau Abu Hir. Demikian pula ketika memanggil sahabat-sahabat yang lainnya. Nah. Seseorang bernama Abdullah kemudian dipanggil Dul. Nah, ini diingkari oleh sebagian para ulama. Nah, karena tidak memiliki arti, tidak maksud ke arah nama aslinya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang kedua ini menyebutkan la yaqbalullahu salata ahadikum. Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya dengan konteks bentuk penafian. Nah, bentuk penafian dari suatu kalimat itu lebih mengena dan lebih keras daripada bentuk konteks kalimat larangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan di sini la yusalli ahadukum idza ahdatha. Janganlah salah seorang kalian salat dalam keadaan dia berhadas. Rasulullah tidak mengatakan demikian. Nah, namun Rasulullah mengatakan la yaqbalullah dengan penafian Allah tidak menerima salah seorang dari kalian. Nah, ini maknanya lebih mengena, lebih keras dibandingkan larangan. Nah, dibandingkan larangan. Maknanya konteks kalimatnya penafian, namun maksudnya di sini adalah larangan dengan keras. Nah, jangan kalian mengerjakan sholat apabila kalian berhadap sampai kalian berwudu. Dan itu di dalam bahasa Arab ma'ruf yang demikian. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut di dalam ayatnya dengan konteks penafian, namun maksudnya di situ adalah larangan. Terkadang pula konteks penafiannya itu dengan, ya ini kadang-kadang dengan pertanyaan. Namun maksudnya itu adalah larangan. Seperti dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum. Am hasibatum, apakah kalian menyangka kalian akan masuk ke dalam surga? Nah, ini pertanyaan, namun maksudnya adalah ingkariyah, yakni jangan kalian menyangka kalian akan masuk ke dalam surga sebelum datang kepada kalian perkara-perkara yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian. Ahasiban nasu ayyutrafu ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mereka menyangka, mengira mereka akan dibiarkan begitu saja dalam keadaan mereka mengatakan beriman kepada Allah kemudian mereka tidak diuji? Allah bertanya, apakah manusia mereka mengira atau menyangka? Ini maksudnya apa? Jangan sekali-kali manusia itu mengira atau menyangka ketika mereka mengucapkan beriman kepada Allah lalu kemudian mereka dibiarkan begitu saja tanpa diuji. Nah, ini ma'ruf dalam bahasa Arab, terkadang dengan bentuk penafian, terkadang dalam bentuk istifham, pertanyaan, namun maksudnya adalah larangan, pengingkaran. Seperti yang ada di dalam hadis ini. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Nah, dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan illah, sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat yang dilakukan oleh seseorang. Di antara penyebab yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat tersebut adalah tatkala dia mengerjakannya dalam keadaan berhadas. Berhadas baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Oleh sebab itu, para ulama di antara mereka menyebutkan, sesungguhnya orang yang sengaja mengerjakan sholat dalam keadaan berhadas, di samping sholatnya tidak sah, maka dia pun berdosa. Kenapa dia berdosa? Disebabkan karena Rasulullah SAW melarang. melarang mengerjakan sholat dalam keadaan berhadas. Dalam keadaan berhadas, berarti kalau dia sengaja mengerjakan sholat dalam keadaan berhadas dan dia sadar, maka dia telah berdosa. Sholat yang dia lakukan tidak sah dan dia pun berdosa disebabkan karena melakukan atau mengerjakan perkara yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengerjakan sholat dalam keadaan berhadas. Nah, al-hadas itu beda dengan najis. Hadas beda dengan najis. Para ulama mereka menyebutkan berbagai, yakni beberapa perbedaan yang membedakan antara hadas dengan najis. Dari sebabnya juga berbeda. Dari bentuknya hadas dan najis juga berbeda. Dan cara membersihkannya antara membersihkan hadas dengan membersihkan najis juga berbeda. Nah, kalau najis itu merupakan sesuatu yang sifatnya zat, ada wujudnya najis. Baik itu yang berbentuk mungkin cair atau berbentuk padat nantinya. Ya, ini bendanya itu bisa dilihat, itu kalau najis. Kalau hadas itu cuma sifat. Sifat yang ada pada diri seseorang tatkala dia melakukan sesuatu perkara yang menyebabkan dia berhadas. Nah, sehingga tidak terlihat hadas itu. Kalau najis terlihat, contohnya seperti air seni, air kencing. Terlihat bendanya basah atau kotoran tinja. Terlihat, nampak. Nah, adapun kalau hadas itu tidak terlihat. Mau dicari hadas itu mana sih? Enggak bakalan ketemu karena dia cuma sifat yang ada pada diri seseorang. Nah, dari bentuk berbeda. Nah, dari cara membersihkannya juga berbeda. Nah, kalau najis, cara membersihkannya yaitu dengan membersihkan di tempat yang dia terkena najis tersebut. Seandainya yang terkena najis di tangan, maka dia harus membersihkan tangan. Tidak boleh najisnya di tangan yang dibersihkan di kaki. Nah, tidak boleh. Tidak akan bersih, tidak akan suci dari najis tersebut. Kalau hadas, tidak. Kadang yang menyebabkan hadas itu di tempat lain, tapi yang dibersihkan tempat lain. Nah, contohnya, di antara penyebab hadas adalah buang angin atau kentut. Nah, ketika kemudian seseorang hendak menghilangkan hadas yang disebabkan oleh kentut, yang dibasuh apa? Cebok. Bukan, iya kan? Tapi yang dibasuh wajah, tangan, mengusap kepala, dan membasuh kedua kaki. Nah, beda. Kalau najis itu di tempat yang terkena benda tersebut yang dibersihkan. Kalau hadas itu tempat-tempatnya telah ditentukan secara syariat. Kemudian, kalau najis, di dalam membersihkan najis itu tidak disyaratkan niat. Cara membersihkan najis itu tidak disyaratkan niat. Contoh seandainya, seseorang berangkat ke pantai, dia jalan ke pantai, kebelet kencing, gak ada tempat untuk kencing, akhirnya dia ngompol. Dia ngompol akhirnya terkena najis. Sebelum dia rapat ke pantai, turun hujan deras. Yang membasahi seluruh pakaiannya termasuk adalah celananya. Nah, setelah dia terkena air hujan terkena air hujan yang membasahi pakaian dan celananya termasuk adalah yang terkena kencing tadi. Nah, ketika benda najis air kencing tadi sudah hilang, tidak ada aromanya, itu sudah hilang, maka celana tersebut sudah dianggap sebagai celana yang suci. Meskipun dia tidak niat, turun hujan ini saya niatkan untuk membersihkan najis yang ada di celanaku. Nah, meskipun dia tidak meniatkan, maka sudah dihukumi suci meskipun tidak diniatkan. Seperti contoh seandainya pakaian seorang wanita yang mungkin menyeret sampai ke tanah. Nah, akan memungkinkan pakaian tersebut akan menyeret sesuatu benda yang najis. Namun, tatkala dia berjalan, pakaiannya terkena najis. Dia berjalan lagi di sana, pakaiannya terkena najis tadi, tergeser-geser oleh tanah yang akhirnya tanah tersebut menghilangkan najis tadi. Padahal dia tidak niat, saya berjalan ke sini biar tanah ini membersihkan najis tadi. Dia tidak niat, namun berjalan begitu saja, namun dihukumi suci meskipun tidak ada niat. Contoh lain seandainya, contoh lain, seseorang yang terkena najis di bagian kaki. Dia berjalan, di situ ada genangan air, dia melewati. Melewati genangan air terus. Dia tidak ada niat ketika melewati genangan air tersebut untuk membersihkan najis yang ada di kakinya. Tidak ada niat. Namun ketika dia lewat di genangan air ini, di genangan air itu yang menyebabkan najis bendanya itu hilang dari kakinya, maka kakinya sudah dihukumi suci dari najis meskipun dia tidak meniatkan. Namun kalau hadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar, itu harus disyaratkan niat. Hadas besar seandainya harus diangkat dengan cara mandi, membasahi seluruh tubuhnya dari atas kepala sampai ujung kaki. Nah, seandainya dia berhadas besar, kemudian dia di tepi pantai, dia lompat ke pantai, jebur, blur, berenang, basah seluruh badannya. Namun dia tidak meniatkan ketika menyelam tadi untuk mengangkat hadas besarnya, maka hadas besarnya tidak akan terangkat dan dia masih dihukumi sebagai seseorang yang berhadas besar. Oh, padahal kan tadi kan badannya kan basah semua. Iya, basah semua, akan tetapi dia tidak meniatkan untuk mengangkat hadas besar. Sampai dia meniatkan untuk mengangkat hadas besar, barulah hadas besar tersebut akan terangkat. Beda cara membersihkan antara hadas dan najis. Nah, sehingga ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan bahwasannya salat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan dalam keadaan berhadas sampai dia berwudu. Nah, di sini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia berwudu kalau seandainya hadas yang ada pada dirinya itu adalah hadas kecil. Namun kalau seandainya hadas yang ada pada dirinya itu adalah hadas besar, maka dia harus mandi terlebih dahulu, mengangkat hadas besarnya, baru kemudian dia berwudu untuk mengangkat hadas kecilnya. Dan dalam hal ini ada pembahasan. Nah, di dalam hadis ini kita mendapatkan beberapa faedah. Nah, disebutkan dalam kitab Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam, di antara faedah yang disebutkan dalam hadis ini bahwasannya salat yang dilakukan oleh seorang yang berhadas tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia khusyuk, meskipun dia ikhlas, meskipun seluruh gerakan-gerakan telah dia lakukan, namun apabila dia melakukannya itu, yang mengerjakan sholat tersebut dalam keadaan berhadas, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hadis ini menyebutkan, memberikan pelajaran, yakni kita mendapatkan pelajaran dari hadis tersebut bahwasannya suci dari hadas ini di antara rukun dari rukun-rukun sholat atau syarat dari syarat-syarat sholat. Dalam artian sholat tersebut tidak akan sah ketika seseorang tidak menyempurnakan syarat tersebut. Demikian pula disebutkan bahwasannya hadis ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yaqbalullahu sholata ahadikum, Allah tidak menerima sholat yang dilakukan oleh seseorang yang berhadas. Tidak menerima di sini maksudnya adalah tidak sah juga tidak mendapatkan pahala. Tidak sah juga tidak akan mendapatkan pahala. Nah, sholatnya tidak sah juga dia pun tidak akan mendapatkan pahala dari sholat yang dia lakukan ketika dia berhadas. Justru yang ada, dia akan berdosa. Berdasarkan pendapat sebagian para ulama, disebabkan kalau dia menyengaja sholat dalam keadaan berhadas, maka dia telah melakukan perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, sehingga kalau seandainya seseorang mengerjakan sholat selesai sampai dia salam ke kanan dan ke kiri, dia berzikir pulang ke rumah baru ingat, "Ya Allah, saya masih berhadas. Tadi saya lupa. Sholat dalam keadaan berhadas belum bersuci." Maka dia harus bersuci dan mengulang sholatnya dari awal. Apalagi kalau dia mengingatnya di pertengahan sholat. Selesai rokat pertama, selesai rokat kedua, masuk ke rokat yang ketiga, dia baru ingat, "Saya berhadas, belum bersuci." Maka wajib untuk membatalkan sholatnya. Dia berwudu, bersuci, kemudian dia mengulang sholatnya dari awal. Dia mengulang sholatnya dari awal. Terkecuali apabila seseorang mendapatkan penyakit. Penyakit yang disebutkan oleh para ulama dengan penyakit yang diistilahkan salasilul baul, terus kencing. Yani dia mengeluarkan kencing secara berkala terus. Kalau dia mengurusi kencing ini, sedikit kencing, berwudu, belum kembali ke belum masuk ke saf jemaah, kencing lagi, ada yang keluar lagi. Dia wudu lagi, kemudian belum sampai ke saf jemaah, keluar lagi satu tetes. Ini ada penyakit yang disebutkan oleh para ulama, penyakit yang demikian yang disebutkan dengan istilah salasilul baul. Nah, salasilul baul. Maka bagaimana solusi mengerjakan sholat bagi orang tersebut? Maka para ulama mereka menyebutkan, maka dia mengerjakan sholat meskipun dalam keadaan mengeluarkan air seni. Dia sholat, tidak mengapa. Nah, namun tentunya dia dalam hal ini harus memakai pengaman, ya, pempas untuk orang tua. Karena khawatir nanti kalau dalam jumlah banyak keluar, nanti akan menjadikan lantai tanah yang ada di dalam masjid tersebut akan terkena najis. Nah, namun dia memakai pengaman dan dia pun mengerjakan sholat meskipun dalam keadaan ada tetesan yang keluar dari air seni tersebut. Nah, dan dalam hal ini pun perlu ada tanbih, seseorang terkadang itu terkena penyakit was-was. Terkena penyakit was-was, merasakan seolah-olah itu ada yang keluar. Nah, setelah dia berwudu seolah-olah ada yang keluar. Itu terkadang sebagian orang itu menanggapi was-was seperti ini, akhirnya dia merepotkan diri. Nah, dijelaskan oleh sebagian para ulama, ada di antara mereka itu yang untuk mengantisipasi penyakit seperti ini, was-was ini, setelah mereka kencing, akhirnya mereka itu lari-lari sebentar. Lari-lari di tempat. Biar apa yang tersisa itu keluar cepat. Jangan nanti berwudu ke masjid baru keluar. Ada di antara mereka yang akhirnya naik turun tangga. Ini terlalu berlebihan ketika menanggapi atau menanggapi was-was tersebut. Nah, sama juga seperti buang angin atau kentut. Nah, seolah-olah seseorang itu ada ketika dia rukuk, seolah-olah ada yang keluar. Meskipun tidak bunyi, cuma angin nyelempit. Ya bahasanya. Awas, ini was-was. Terkadang nanti kita batal wudu, kembali lagi seolah-olah ada yang keluar. Hati-hati, ini was-was. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ini, dan nanti akan pula disebutkan hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yanfarif. Kalau seseorang mendapati kondisi yang seperti ini, la yanfarif, jangan dia membatalkan salatnya. Hatta yasma'al yajidarihan, hatta yasma'al sautan au yajidarihan. Sampai dia betul-betul mendengar suaranya. Betul-betul suaranya itu keluar. Dan dia pun mencium baunya. Maksudnya apa? Sampai betul-betul dia yakin bahwasannya ini merupakan buang angin. Nah, yaitu dengan mungkin suaranya keras atau mungkin rasanya kencang. Kalau cuma sekedar sedikit, hati-hati, itu was-was. Dijadikan oleh syaitan untuk mengganggu kekhusyuan dan ketenangan kita yang sedang mengerjakan sholat. Nah, namun tidak menutup kemungkinan pula, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, penyakit yang disebut pula dengan salasilur rih, terus kentut. Nah, ini ada juga penyakit demikian. Yakni buang anginnya itu enggak leren, enggak istirahat. Kalau dia mengurusi buang angin ini kemudian wudu, buang angin lagi wudu, bisa-bisa dia tidak akan mengerjakan sholat, bisa-bisa sampai keluar waktu sholat. Lalu bagaimana kondisi yang seperti ini? Hukumnya sama seperti orang yang terkena penyakit salasilul baul tadi. dia mengerjakan sholat. Dia wudu di awal, kemudian dia sholat meskipun dalam keadaan mengeluarkan angin. Nah, maka ini termasuk di antara udzur yang dijelaskan oleh para ulama. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Dengan demikian, ma'asyiral ikhwan wa rahimakumullah, kita telah menyelesaikan pembacaan hadis yang kedua. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita semuanya. Dan insyaallah mungkin pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke hadis yang ketiga. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.